السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di jadwal tertulis 7.30, tapi sekarang jam 8 kurang 10. Berarti jamnya jam karet. Besok kita mau jam bersih, bukan jam karet. Jam 7.30 ada enggak ada kita mulai. Nah. Baik. Harus kita dari sekarang melatih diri untuk disiplin waktu dan untuk seterusnya. Baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaq. Pada pembahasan atau yang terakhir yang kita bahas tentang perkara atau diantara ilmu yang dicela oleh para ulama dan merupakan perkara yang bid'ah adalah kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip keilmuan dan dasar-dasar keilmuan yang dibuat oleh orang-orang atau fuqaha ahlur ra'yi yang menggunakan metode akal dan analogi semata dalam berilmu, dalam membahas masalah perkara-perkara agama, perkara-perkara ilmu, kemudian mereka mengembalikan perkara tersebut kepada kaidah-kaidah yang mereka buat. Nah, ini juga merupakan ilmu yang bid'ah yang telah dicela oleh para a'immatul Islam. Sementara metode yang benar adalah seorang kembali kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengkaji dan membahas, kemudian menyimpulkan kaidah atau fawaid dari hadis atau dari dalil tersebut. Kemudian terakhir kita juga menjelaskan tentang apa yang dikenal di kalangan para ulama dengan sunnah tarkiyah, di mana suatu perkara amalan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, sementara kondisi di zaman mereka atau tuntutan untuk melakukannya itu ada dan tidak ada hambatan dari melaksanakannya, maka meninggalkan perbuatan tersebut adalah sunnah dan mengerjakannya adalah bid'ah. Dan ini banyak contohnya. Ini kaidah yang harus dipahami oleh talibul ilmi dalam menjelaskan kebatilan atau kebatilan perkara-perkara yang dibuat atau yang diada-adakan oleh manusia di zaman sekarang ini yang tidak ada dalilnya atau contohnya dari salafus saleh. Seperti misalnya itu masalah maulid, misalnya maulid nabawi, maulidan, atau solat pertengahan nisbu Syaban misalnya, atau mengkhususkan puasa nisbu Syaban, salat alfiyah yang dilakukan oleh orang di pertengahan malam nisfu Syaban. Itu kita tidak mendapatkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan hal itu. Sementara tuntutan atau kewajiban, kondisi yang menuntut mereka untuk melakukan itu ada. Sebab itulah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan juga tidak ada hambatan, sebagaimana ibadah yang lain atau solat-solat yang lain tidak ada hambatan dari melakukannya. Akan tapi kenapa ditinggalkan oleh Rasulullah dan tidak dilaksanakan oleh para sahabat? Hal ini menjelaskan karena perbuatan tersebut bukanlah ibadah, bukanlah sunnah, tapi adalah bid'ah. Maka Apa dalilnya? Ini diantara dalilnya. Nah, itulah juga yang jadikan landasan oleh Imam Ridho Abdulis Al-Hadzuddin Al-Abdussalam Salah ulama Syafi'iyah yang mengkritisi dan membantah yang menjelaskan kebatilan salat Al-Raghaib yang dilakukan oleh sebagian dalam bulan Rajab, yaitu minggu pertama dalam bulan Rajab dikenal dengan salat Al-Raghaib, dan itu merupakan juga salat yang bid'ah. Itu diantara dalilnya. Nah, makanya dalam hal ini kita beragama dalam meneladani orang-orang yang telah mendahului kita dalam keilmuan, kebaikan dan ketakwaan, yaitu para sahabat dan salafus saleh, karena mereka lebih berilmu dari kita. Kemudian setelah itu Imam Ibnu Rajab menjelaskan bagaimana sikap para ulama dari amalan atau pendapat atau perkataan Ahlul Madinah. Apakah hujjah apabila Ahlu Madinah yang mereka hidup di Madinatul Rasulullah SAW, Madinah An-Nabawiyah, dan hidup turun-temurun, apakah amalan mereka lakukan hujjah atau tidak? Ini dikenal dengan amal Ahlu Madinah. Ini dibahasakan, antum bahas dalam perkara itu usul fiqh, itu dibahas. Akan tetapi secara global para ulama khilaf dalam hal ini. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan, قال فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بأهل المدينة بعمل أهل المدينة والأكثرون أخذ بالحديث. Adapun apa yang menyelisihi atau hadis yang menyelisihi amalan ahli Madinah, penduduk Madinah, maka Imam Malik berpendapat itu mesti mengambil atau berpegang dengan pendapat ahli Madinah. Sementara mayoritas ulama itu berpegang pada hadis. Akan tetapi jelaskan oleh para ulama, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab ini tidak mutlak seperti itu. Nah, oleh karenanya seperti Imam Asy-Syaukani menjelaskan dalam kitab Irsyadul Fuhul tentang masalah amal ahli Madinah, itu ada rinciannya. Jika seandainya ahli Madinah ijma' mereka, amalan mereka dan ijma' mereka, kesepakatan mereka dalam suatu amalan atau perbuatan atau perkara agama ini, itu terbagi dua. Ada yang dikenal dengan naqli, itu penukilan. Ada dengan istidlali, pendalilan. Adapun an-naqli itu juga ada terbagi tiga. Yang pertama, mereka menukil ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ya suatu syariat atau amalan yang langsung dinukil oleh mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau ikrar, penetapan, mereka langsung menukil. Nah, seperti ukuran, takaran, timbangan, isha', al-mud, ya, atau menukil bagaimana cara adzan dan juga iqamah dan waktu-waktu yang itu mereka menukil, mereka melihat dan menyaksikan Rasulullah melakukan, kemudian menukil hal itu. Ini yang pertama. Begitu juga dalam masalah ya zakat, ya zakat sayur-sayuran, jelas zaman Rasulullah SAW para sahabat juga mereka menanam sayur-sayuran, tapi mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan pendapat sebagian fuqaha ahnam atau madzhab Hanafi, atau juga sayur-sayuran juga ada zakatnya. Jelas ini menyelisihi apa yang bukan ijma' atau menyelisihi perbuatan Rasulullah SAW di mana Rasul meninggalkan hal itu. Nah, jika yang dimaksud an-naqli, maka ini jelas sudah sepantasnya harus diterima, ya, karena hujjah mereka atau kesepakatan mereka dalam menukil perbuatan Rasulullah SAW dalam hal-hal perkara yang seperti itu, yang itu tentu orang yang menukil dan tahu tentang takaran dan ukuran dan kondisi yang ada yang lebih tahu dari orang yang jauh atau luar kota Madinah. Nah, para ulama menjelaskan ini jelas penukilan yang benar. Adapun, nah itu jelas tidak ada perbedaan para ulama dalam hal itu. Itu yang harus didahulukan. Itu yang harus diterima dan dikedepankan dari kias atau analogi. Baik. Adapun Yang kedua, adapun ijma mereka tentang sesuatu yang sumber ijma itu istidlal, pendalilan dari dalil. Mereka melihat dalil kemudian ijma. Jadi bukan sharih, bukan penukilan, tapi mereka beristimbat, berdalil, kemudian menghasilkan suatu kesepakatan bahwasanya begini hukumnya. Nah, itu khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan itu murajjih, ya, annahu murajjih. Ada yang mengatakan annahu hujjah, ya. Hujjah yang diterima, tidak boleh menyelisihinya. Khilaf para ulama. Oleh karenanya apa yang dikatakan oleh al-Imam Ibnu Rajab itu bukan secara mutlak. Oleh karenanya para ulama menjelaskan apa yang dinukil sebagian para ulama tentang pendapat Imam Malik tentang amal al-Madinah, mereka beliau lebih mengutamakan pendapat atau amalan penduduk Madinah daripada hadis, maka ini jelas bukan secara mutlak. Akan tapi yang dimaksud sesuai dengan tafsil, ya, tafsil apa yang penjelasan dari yang kita sampaikan tadi. Nah, ini yang dimaksud yang dipahami. Tentunya ini al-Imam Malik rahimahullah adalah salah seorang ulama yang sangat loyal pada sunnah, yang memerintahkan umat untuk mengikuti sunnah. Nah, oleh karenanya tidak bisa dihukumi secara mutlak apa yang diutarakan oleh Imam Ibnu Rajab ini, tapi ada rinciannya. Itu yang oleh karenanya sudah sepantasnya atau semestinya bagi penuntut ilmu atau untuk kembali pada dalil dan sunnah yang sahih dan tidak menyisihinya sekalipun terdapat pendapat yang bertentangan dengan hadis tersebut. Nah, ini insyaallah kita akan bahas dalam masalah ya usul fiqh dalam ya insyaallah di madati usul fiqh. Baik. Kemudian beliau melanjutkan di antara ilmu yang muhdats, yang bid'ah, yang diingkari oleh para ulama a'immatus salaf. Qal wa mimma ankarahu a'immatus salaf al-jidala wal khisama wal mira'a fi masail al-halal wal haram ayda. Wa lam yakun dhalika tariqatu a'immatil Islam. Innama wa innama uhditha dhalika ba'dahum kama ahdathahu fuqaha'u al-iraqiyyin fi masail al-khilaf bain asy-Syafi'iyyah wal Hanafiyyah. وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها وكل ذلك محدث لا أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع. Di antara perkara yang diingkari oleh a'immah as-salaf itu al-jidal, perdebatan, al-khisam, sama artinya al-mira', perdebatan, al-mira' wal-khisam, perdebatan dalam masalah, memperdebatkan permasalahan-permasalahan halal dan haram. Ayo. Al-halal sebagaimana dalam hadis menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nu'man bin Bashir, qala inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin. Jelas al-halal haram, jelas hukumnya. Tidak perlu diperdebatkan. Al-halal bayyin wal haram bayyin, jelas seluruhnya jelas. Di antara kedua adalah mustabihat atau musyabbahat. Ini tidak diketahui oleh orang-orang yang berilmu dan dalam keilmuannya. Tapi jelas al-halal telah jelas, al-haram jelas. Nah, tidak boleh hal-hal ini, permasalahan halal dan haram diperdebatkan. Nah, itu bukan metode, bukanlah jalan atau cara atau manhaj a'immatul Islam. Wa innama uhditha dhalik, akan tapi itu baru muncul setelah mereka. Jadi tidak pernah di kalangan para ulama salaf, sahabat dan tabi'in, tabi'in, tabi'in, Imam Syafi'i dan yang seangkatan dengan beliau, ulama itu memperdebatkan permasalahan halal dan haram yang telah jelas permasalahannya. Nah, sebab agama bukan untuk diperdebatkan. Agama bukan untuk diperdebatkan. Agama untuk diikuti dan diamalkan. Kan, tapi jika permasalahan-permasalahan atau suatu dalil yang mengandung multi penafsiran dan makna itu dijelaskan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan tadi. Nah, adapun yang muncul setelah zaman sahabat, tabi'in, mereka suka memperdebatkan permasalahan-permasalahan halal dan haram, terkhusus bila hal itu terjadi antara pengikut, ya, para madhab, pengikut madhab yang muncul di belakangan hari, kemudian memperdebatkan permasalahan antara pengikut Syafi'iyah dengan Ahnaf, misalnya terjadi saling fanatik, ya, terhadap kedua madhab tersebut, atau pengikut madhab yang lainnya yang tidak khusus pada pengikut kedua madhab tersebut, tapi juga mencakup yang lain yang mengikuti metode yang seperti itu, sama, tidak diperbolehkan. Akan tapi perlu diketahui bahwasanya memang di awal-awal munculnya sikap fanatisme atau itu terjadi betul permusuhan dan kebencian antar kedua pengikut madhab ini, Syafi'iyah dan Ahnaf, itu terlihat bagaimana bahaya fanatisme tadi. Nah, sebagaimana yang dibuat-buat oleh fuqaha Iraqiyyin dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah antara pengikut madhab Syafi'i dan Hanafi di Irak. Di Irak adalah itu berkembang madhab Ahlul Ra'i, pengikut Imam Abi Hanifah Ahlul Ra'i, dan juga berkembang juga pengikut Al-Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i kala datang dari Madinah ke dengan membawa fikul hadis dan datang ke Al-Ku atau Baghdad, di sana berkembang, terjadilah perdebatan ilmi yang sehat antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan dan yang lainnya tentang masalah-masalah ilmiah. Tapi setelah itu permasalahan itu semakin meluas, ya, sehingga terjadi perdebatan yang sangat tajam tentang permasalahan-permasalahan ilmiah yang mereka perdebatkan. Bahkan mereka menulis kitab-kitab yang memuat atau membahas tentang masalah masail al-khilafiyah seperti itu. Nah, ini jelas kata para ulama permasalahan yang bid'ah. Ilmu bukan untuk diperdebatkan. Nah, wasannafu, mereka menulis, bahkan menulis dalam wasannafu kutub al-khilaf wa sa'ul bahth. Mereka menulis kitab-kitab yang membahas masalah-masalah khilafiyah, kemudian memperluas pembahasan dan perdebatan dalam hal itu. Wa kullu dhalik, seluruh perkara itu merupakan perkara yang muhdats, yang baru, la asla, tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya. Wa sara dhalika ilmuhum, sehingga hal itulah yang menjadi keilmuan mereka. Itulah yang mereka anggap berilmu. Seperti zaman sekarang ini, orang yang paling berdebat, pandai berdebat, memperdebatkan masalah, kadang diajak untuk berdebat, berjidal, bermunazarah, sehingga itulah yang ilmu. Jadi zaman sekarang banyak pandai berdebat, pandai jidal. Itulah ilmu kata mereka, sehingga menyibukkan mereka dari menuntut ilmu yang bermanfaat. Ini jelas perkara yang bid'ah. Jadi ilmu agama bukan untuk diperdebatkan. Waqad ankara dzalika as-salaf, dan itu telah diingkari oleh salaf. Bahkan dalam hadis, terdapat dalam hadis yang marfu', dalam sunan, yaitu ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadal thumma qara ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah sesat suatu kaum setelah datangnya petunjuk pada mereka kecuali apabila mereka suka berdebat, beri jidal, ya, berdebat. Jadi petunjuk kalau telah jelas wajib diikuti, tidak perlu diperdebatkan. Nah, kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma darabuhu laka," mereka tidaklah membuat permisalan hal itu bagimu kecuali jadala, hanya ingin berdebat, berjidal. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka itulah qaumun khasimun, kaum yang suka berdebat, memperdebatkan, berjidal. Jadi, ini Allah mencela sikap orang-orang musyrikin yang membuat permasalahan, permisalan bagi Rasulullah SAW, tiada lain tujuannya untuk memperdebatkan, ya, mengkritisi, berjidal. Ya. Nah, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang suka melakukan perdebatan yang seperti itu. Ini jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama salaf menjelaskan, wa qala ba'du salaf, idza arada Allah bi 'abdin khairan fataha lahu bab al-'amal wa aghlaqa 'anhu bab al-jadal, wa idza arada Allah bi 'abdin sharran aghlaqa 'anhu bab al-'amal wa fataha lahu bab al-jadal. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan membuka pintu amalan, pintu beramal bagi dia, suka beramal. Karena ilmu dipelajari untuk diamalkan, bukan diperdebatkan. Akan tapi dan menutup Allah itu baginya pintu perdebatan, dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang seperti itu. Dan apabila Allah menginginkan kejahatan bagi seorang hamba, akan dibuka pintu berdebat. Dia banyak bicara saja, omongnya banyak, bicaranya banyak, jidal, debat, dan amalannya tidak ada. Maka Allah tutup pintu amalan baginya. Ini na'udzubillah min dzalik merupakan pertanda kesengsaraan. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana yang jelaskan tadi, bahwa merupakan prinsip sunnah, prinsip ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka ittiba mengikuti kebenaran, bukan untuk memperdebatkan. Meninggalkan perdebatan, permusuhan, jidal dalam beragama itu merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Usulus Sunnah, Syarhus Sunnah, Usulus Sunnah, menjelaskan, qal usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ittida' bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa tarkul khusumat wal julus ma ahlil ahwa wa tarkil mira' wal jidal wal khusumat fid din. Ini Imam Ahmad menjelaskan pada kita prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Jadi landasan sunnah, prinsip-prinsip dasar sunnah menurut kami, yaitu ahli sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan apa yang diikuti oleh para sahabat Rasulullah dan meneladani mereka, dan meninggalkan seluruh perkara yang bid'ah, karena seluruh bid'ah itulah sesat kata beliau, dan meninggalkan khusumat, perdebatan, khusum, kemudian wujulus ma'ahlil ahwa, dan duduk bermajlis dengan ahlil ahwa, duduk mesra bersama mereka. Kemudian watarkil mira', dan meninggalkan mira', yaitu perdebatan, wal jidal, jidal wal khusumat, juga permusuhan, perdebatan fid din. Ini prinsip beragama al-sunnah. Naam. Wa qala Malik ma adraktu ahla hadhihi al-baldah wa innahum la yakrahuna hadha al-ikthar alladhi fihi an-nas al-yawm yuridu al-masail wa kana ya'ib. Ya'ib kathrat al-kalam wal-futya. ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهجر في كلامه وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلم يأته في ذلك جواب. Dan Imam Malik berkata, saya telah menjumpai atau menemukan ya ahli hadil balda, penduduk negeri ini yaitu Madinah, maksudnya sebab Imam Darul Hijrah tidak pernah keluar dari Madinah, Imam Darul Hijrah. Wa innahum la yakrahu, mereka membenci, tidak menyukai al-iktsar, yaitu banyak berbicara, memperbanyak permasalahan, membahas permasalahan yang berkembang di masyarakat sekarang ini. Maksud beliau adalah perkara-perkara yang diperdebatkan yang tidak berlandaskan pada dalil. Seperti itu. Jadi sekiranya begini, mungkin begini. Kalau begini, ya mungkin begini. Begitu. Jadi masalah-masalah yang tidak ada dalilnya itu dibahas, menyibukkan diri dengan seperti itu. Maksudnya itu masail, ya, perkara yang berkembang di kalangan masyarakat ini tidak hanya berlandaskan dari perdebatan. Wakat tertil kalam wal putia, dan juga beliau membenci banyak berbicara dan memberikan fatwa. Nah, tentu dalam berbicara di sana perkara yang tentu yang tidak ada dalilnya, tidak ada kebaikannya. Menyibukkan diri dengan berbicara tapi tidak ada amalannya. Juga memberikan banyak fatwa. Zaman sekarang ini orang yang sangat banyak berani untuk berfatwa. Sampaikan padanya perkara-perkara yang sangat, yang kalau dahulunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul, tentu mereka akan, kalau seandainya itu muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tentu mereka akan mengumpulkan ahli al-Badr, ya, Muhajirin wal Ansar, untuk membahas permasalahannya. Tapi di zaman sekarang ini mereka sangat berani menjawab langsung seketika secara spontanitas, langsung jawabannya begini begini. Nah, ini kan merupakan keberanian yang dilatar belakangnya oleh kebodohan seseorang tadi. Nah, oleh karenanya wa yaqulu ahaduhum, sebagian mereka berkata, ka'anna jamalun muqtalim, jamal yaitu unta yang sangat berambis, yang punya, yang sangat apa namanya itu muqtalim, yang punya nafsu tinggi untuk makan, muqtalim yang bersyahwat, ya jamal, yang jamal unta yang lapar, kemudian bila dihidangkan memberikan makanan atau rumput itu dia akan sangat ambisi untuk makan, kayak begitu rakus dan untuk makan. Sehingga dia berbicara begini, permasalahan begini, jawabannya begini, ini begini, ini yuhdir fil kalam, yuhdir fil kalam, itu yang namanya yuhdir fil kalam, ya, banyak bicara, ya, tidak terkontrol seperti itu. Itu kena bagaikan jamal, ya, unta yang lapar yang syahwat untuk makan atau ingin untuk makan, itu muqtalim. Nah, banyak yang seperti itu, ingin berbicara, ingin jawab, jawabannya ini, oh permasalahan, oh ya kalau begini, begini, begini, begini, dan seterusnya. Itu namanya yuhdir bil kalam. Berbeda dengan orang yang berilmu dan taqwa, dia berpikir apa yang keluar dari mulutnya, menjawab satu dengan dalil. Ini yang benci, ini yang dimaksud yuhdir bil kalamihi. Wakana yakrahu jawaban kasatil masail, dia juga membenci, ya, menjawab jawaban dalam kasatil masail, pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang tidak ada artinya, atau pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Ini juga akan jelaskan nanti, termasuk perkara yang dibenci para ulama, menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Jadi seolah-olah dia orang yang sangat tinggi perhatian, ingin lebih tahu kesungguhan, padahal itu bukan suatu kebaikan. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum, jangan kamu menanya tentang sesuatu yang sebenarnya kalau sesuatu itu muncul dahulu akan menyusahkanmu, kan begitu? Tapi sebagian, oh ya, kalau seandainya begini bagaimana? Ya jangan ditanyakan sebagian, kalau belum terjadi jangan ditanyakan, kalau terjadi itu akan dicari hukumnya sesuai dengan dalil, begitu. Nah, kemudian kata beliau, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, hak ruh atau perihal ruh, keadaan ruh. "Qul ar-ruhu min amri rabbi." Urusan ruh itu adalah itu urusan Rabbku, kata Allah Subhanahu wa taala pada nabinya. Nah, pertanyaan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam ya'tihi bidzalika jawab. Tidak ada jawabannya. Allah tidak memberikan jawaban itu pada rasulnya. Wa qila lahu, dan terkatakan pada Imam Malik, ar-rajul yakunu 'aliman bisunnah yujadil anha, seorang yang mengetahui tentang sunnah, apakah dia akan yujadil anha, memperdebatkan tentang sunnah itu? Qala la. Jangan. Tidak boleh, walakin yukhbir bisunnah, tetapi dia menyampaikan, mengabarkan, mengajarkan dengan sunnah. Jangan dimujidal. Mengetahui sunnah, sampaikan sunnah. Jangan juga berjidal dan berdebat. Fa'ing kubila minhu wa illa sakat. Jika itu diterima dan itu tidak, dia diam. Ya, anda, kita menyampaikan kebenaran, diterima alhamdulillah, tidak diterima, ya sudah, cukup. Sebab jika Al-Quran dan Sunnah yang merupakan wahyu tidak cukup bagi seorang, ya apalagi yang akan cukup bagi mereka, perkataan manusia. Nah, fa'in wakan al-mira wal jidal fil ilmi yudhibu binuril ilmi. Perdebatan mira, ya perdebatan dan juga jidal tentang masalah ilmu itu akan menghilangkan cahayanya ilmu. Ilmu itu ada cahaya yang menerangi kehidupan seorang, perilakunya, mewarnai sikap dan perilakunya, menerangi hatinya, nur. Akan tapi bila diperdebatkan itu akan hilang cahaya ilmu tadi. Nah, qala al-mirafi al-ilmi yukhsil qalb wa yurithu at-ta'am. Perdebatan dalam masalah ilmu itu akan menimbulkan hati menjadi hati keras, yukhsil atau yuqassi. Nah, al-qalb membuat hati keras, qaswah. Wa yurithu at-ta'am, dan juga akan menimbulkan ta'an, celaan. Jelas ini merupakan dampak dari konsekuensi dari hati yang keras, satu belah tingkat akan terjadi permusuhan, kebencian dalam hati tersebut. Wa kana yaqul fil masail lati yus'al anha katiran, dan beliau sangat banyak berbicara atau menjawab tentang permasalahan-permasalahan yang ditanyakan kepadanya dengan jawaban apa? La adri. Saya tidak tahu. Itu Imam Malik rahimahullah. Rahimahullah Imam Malik. Ditanya, bahkan dalam sebagian seorang datang dari daerah Kufah atau daerah Baghdad datang ke Madinah membawa 40 pertanyaan untuk dibawa pulang ke masyarakat atau kepada masyarakat yang mengutusnya untuk datang kepada Imam Malik. Beliau hanya menjawab 4 permasalahan. Seorang bertanya, gimana Imam? Saya datangi utusan dari masyarakat yang membutuhkan jawaban terhadap permasalahan tersebut. Katakan pada mereka, Imam Malik tidak tahu. Kalau kita bagaimana zaman sekarang ini? Ditanya, sangat malu kita kalau mengatakan saya tidak tahu. Sangat berani kita mengatakan, oh iya saya tahu jawabannya. Oh iya begini, oh begini, ini jawabannya. Kan? Jadi warak kita di zaman sekarang itu hampir ya tidak ada dalam masalah ilmu ini. Bahkan sebagian tulab boleh pemula atau tulab ilmi berani untuk berbicara permasalahan-permasalahan besar, memperdebatkan, bahkan telah berani menjadi sebagai hakim yang akan mengadili para ulama dalam perselisihan pendapat dan sikap. Kan begitu sibuk. Ini jelas metode yang salah dalam belajar dan menuntut ilmu. Wakan Imam Ahmad yasluka sabilahu fil, dan Imam Ahmad juga mengikuti metode beliau dalam hal itu. Sama Imam Ahlussunnah pun sama. Imam Ahmad sama mengikuti metode Imam Malik. Mereka orang yang warak, tidak suka berbicara kecuali hanya dengan dalil. Mereka sangat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan. Seperti itu. Tapi tatkala para ulama telah pergi, muncul para juhala, tentu dhallu wa dhallu. Sebagian dalam hadis, faida aftau au bida su'i basu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa dhallu. Mereka ditanya tentang perkara permasalahan, kemudian mereka menjawab fa aftau bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kemudian mereka jelas telah sesat, kemudian akan menyesatkan. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Waqad warada an-nahyu an kathrati al-masail. Naam, telah terdapat larangan dari banyak itu bertanya. Artinya permasalahan-permasalahan tidak ada manfaatnya. Innallaha karaha lakum thalathan. Di antara al-isyraku billah wa idha'at al-mal wa kathrat as-su'al. Kathrat as-su'al. Tentu para ulama menjelaskan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya dan akan menimbulkan kesusahan bagi diri dan orang lain. Itu merupakan orang yang besar dosanya, ada seorang yang bertanya dan menimbulkan kesusahan untuk dirinya dan orang lain. Allah melarang kita dari hal seperti itu. La tas'alu an asya'in tubdalakum tas'al. Jangan menanyakan tentang sesuatu yang apabila sesuatu itu muncul bagimu itu akan menyusahkanmu dan orang lain. Nah, oleh karenanya, jika bertanya, bertanya yang baik. Bertanya tentang ilmu. Sebab ini juga antara sarana untuk mendapatkan ilmu. Kata soal. Di lisanin sa'ul. Wa qalbin aqul. Kata Ibn Abbas, bagaimana? Ditanya tentang bagaimana? Wahai Ibn Abbas, kamu mendapatkan ilmu ini. Qalbi lisanin sa'ul wa qalbin aqul. Lisan yang bertanya dan juga apa? Hati yang memahami. Akal yang memahami. Sebab obat kebodohan itulah as-su'al. Seperti itu. Tapi tentu bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang bermanfaat. Permasalahan yang bermanfaat, bukan permasalahan yang mendatangkan kesusahan bagi diri seorang atau orang lain. Wa an ughlutatil masail, dan juga permasalahan ughlutatil masail ini terdapat riwayat yang dhaif tentunya dari Rasulullah SAW. sebagaimana dikatakan Imam At-Tabarani di Al-Kabir, itu An Sufyan qol nah Rasulullah sallam an ughlutat al-masail, an al-ughlutat al-ughlutat. Hadis ini dhaif, tidak sahih. Kan Nabi jelas ini termasuk pada larangan, karena perkara-perkara ughlutat itu jelaskan oleh Ibnu Athir, maksud ughlutat ia kata beliau hiya syirarul masail, itu perkara-perkara yang jelek yang tidak ada artinya. Yang masail lati yughalitu fiha al-ulama liyazillu fiha, yaitu perkara-perkara yang dibahas oleh para ulama agar dia tergelincir kakinya atau pemahamannya dalam hal permasalahan seperti itu, sehingga menimbulkan fitnah dan kerusakan. Ini membahas perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, kemudian dia juga tergelincir dalam perkara tersebut sehingga menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi orang yang mengikuti. Ini ughlutat, perkara-perkara yang tidak benar, atau perkara yang susah untuk dipahami, yang sulit untuk dipahami, sehingga akan menimbulkan at-ta'amuk, memaksakan diri untuk membahas perkara yang seperti itu, dan dia tidak mampu melakukannya. Syidadul masail atau si'abul masail, perkara yang susah untuk dipahami, ya, dipahami oleh mereka dan juga apalagi orang awam, masyarakat. Itu diantara. Kena kata Imam Ibn Asir, inna ma nahan dalik li'annaha ghairu nafi'ah fil din wa la takadu takunu illa fi ma la yaqa. Karena itu tidak ada manfaatnya dalam agama, dan itu pada dasarnya tidak keluar dari perkara yang belum terjadi. Itu termasuk diantara perkara yang ughlutat, ya, seperti itu. Wa an masail qabla wuqu'il hawadith, dan juga permasalahan-permasalahan yang belum terjadi dan ditanyakan. Ini dibenci para ulama. Oleh karenanya para ulama mendidik para thullabul ilmi dan para imam, para murid-murid mereka itu untuk bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat dan juga perkara-perkara yang ada dalam kehidupan mereka ditanyakan. Adapun perkara yang belum terjadi, itu kata para ulama, itu dibenci. Mereka tidak menyenangi, dan itu termasuk cara bertanya yang tidak dibenarkan. Akan tapi bila terjadi, para ulama mencari dalil. Bila terjadi hal itu para ulama mencari dalil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah tadi. Kemudian ditentukan hukumnya. Nah, baik. Wa ma'a hadha wa fi dhalika yatulu dhikruhu. Ini untuk luas pembahasan tentang masalah seperti ini, ya, di kalangan para ulama tentang contoh-contoh dari hal seperti itu, perkataan para ulama yang mencela cara atau metode menuntut ilmu dengan cara-cara yang seperti itu. Wa ma hadza fa fi kalam as-salaf wal a'immah ka Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq at-tanbihu ala ma'khadh al-fiqh wa madarij al-ahkam bi kalamin wajiz mukhtasar yufham bihi al-maqsud min ghairi italatin wal ishaq. Kata beliau, ya, bersamaan dengan larangan tersebut, sementara dalam perkataan ulama salaf seperti para imam dan imam-imam ulama salaf, ya, seperti Malik, Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq, itu telah terdapat tanbih, yaitu peringatan atau isyarah. Ya. Di dalam perkataan mereka itu telah terdapat sebagai isyarah, sebagai peringatan, mengingatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya tentang ma'akhadil ahfiq, yaitu landasan pengambilan fikih, wa madarikil ahkam, dan juga landasan pengambilan landasan hukum, itu dengan perkataan yang singkat, mukhtasar, ringkas dan singkat, yang dengan perkataan tersebut telah dipahami maksud, ya, dari hukum-hukum tersebut tanpa membutuhkan, ya, memperluas permasalahan, ya, panjang lebar dalam menjelaskan itala wa ishab. Jadi kalau kita melihat perkataan ulama Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang seangkatan dengan mereka, itu perkataannya dalam membahas masalah fikih hukum itu singkat, tidak bertele-tele seperti perkataan orang mutaakhirin. Tapi kalau kita merenungi dan membaca perkataan mereka itu terdapat ilmu, terdapat isyarah bahwa ini menunjukkan kepada landasan hukum fikih begini, sumber pengambilan hukum begini, hukumnya itu. Dan dengan perkataan yang singkat tersebut telah dipahami maksud dari hukum tersebut. Berbeda dengan mutaakhirin, perkataannya banyak, panjang, luas, tapi capek kita membaca, tamat satu kitab pun kita tidak belum tahu apa maksud dari hukumnya, kan begitu. Ini mutaakhirin seperti itu. Kemudian keutamaan ilmu salaf itu, wa fi kalamihim min raddil aqwalil mukhalifa lis-sunnati bi altafi isharatin wa ahsani ibara bihaitsu yughni dhalika man fahimahu an italatil mutakallimin fi dhalika ba'dahum. Dalam perkataan ulama salaf, Imam Ahmad Al-Syafi'i yang seangkatan dengan mereka itu dan ulama sebelumnya, telah terdapat bantahan terhadap perkataan-perkataan yang mengisi sunnah dengan isyarah yang sangat singkat, ya, dengan isyarah yang sangat tipis, artinya dengan ungkapan yang halus dan juga ibarah, ungkapan yang sangat bagus. Jadi terbesit dalam ungkapan tersebut makna-makna yang sangat bagus, ungkapannya bagus dan juga dakik, sangat jeli dan teliti, itu maksudnya. Ungkapannya dengan ibarat yang bagus dan jelas. Di mana hal itu tentunya yugni dzalika man fahimahu, cukup bagi orang yang memahaminya, cukup dari sebab itara mutakallimin, orang-orang mutakallimin yang banyak, yang bicara dengan banyak, panjang dengan luas, dengan panjang lebar berbicara, fi dzalika ba'dahum, artinya dalam perkara tersebut. Jadi kalau orang mutakallimin, ahlul kalam atau orang yang datang sepeninggal para ulama salaf tersebut berbicara dengan panjang lebar tentang permasalahan, nah, dan itu pada dasarnya telah cukup dengan ungkapan para ulama salaf, dengan ibarah, dengan ungkapan-ungkapan yang baik dan juga isyarah dan tanbih atau peringatan atau ibarat-ibarat atau kalimat-kalimat yang bagus, itu telah cukup. Ada. Tapi yang banyak dari kita tidak memahami dan tidak merenungi dan mentadabbur perkataan yang seperti itu. Jadi oleh karenanya di dalam membaca kitab-kitab ulama salaf itu sangat dibutuhkan para penuntut ilmu. Jangan sekedar membaca begitu saja. Cermati perkataan mereka. Pahami dengan baik dan cermati apa yang dimaksud. Dan kita akan bisa mendapatkan fawaid, faedah dan keilmuan yang banyak dalam keilmuan atau dalam perkataan yang seperti itu. Nah, kemudian kata beliau juga, bal rubbama yatadhammanu tatwil al-kalam man ba'dahu min as-shawab fi dhalika ma tadhammanahu kalam as-salaf wa la imma ma ikhtisari wijad. Bahkan terkadang ya panjangnya atau luasnya perkataan orang-orang yang datang sepeninggal mereka tentang ya tentang kebenaran itu pada dasarnya kalam as-salaf telah tercantum dan terkandung dalam perkataan salaf dengan ungkapan yang sangat bagus dan singkat tersebut. Jadi kebenaran yang dijelaskan orang-orang mutaakhirin ya, dan terkadang seperti itu dijelaskan dengan panjang lebar, dengan luas, dengan perkataan yang banyak ya, untuk menjelaskan suatu kebenaran, pada dasarnya kebenaran itu telah ada dalam perkataan ulama salaf dengan ungkapan yang bagus dan singkat dan padat. Ini keutamaan perkataan mereka dibanding perkataan orang-orang yang datang sepeninggal mereka. Nah, pemasa kata min kata fil khisam wa jidal min salaf umma jahlan wala ajzan, dan tidaklah mereka orang-orang yang diam di kalangan para ulama salaf itu dari berdebat, berjidal ya, dari kalangan para salaful umma itu disebabkan kebodohan dan juga ketidakmampuan mereka, bukan disebabkan hal itu. Jadi mereka diam, tidak berbicara seperti orang-orang belakangan berbicara banyak, berjidal, berdebat, bukan disebabkan mereka bodoh dan tidak mampu melakukan hal itu. Bandung, bukan tidak mampu, mereka lebih mampu. Mereka orang yang berilmu. Akan tetapi, apa kata beliau? Walakin sakatu an ilmin wa khasyah. Mereka itu diam berlandaskan ilmu dan kena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membedakan. Jadi kita melihat para ulama salaf, sahabat, tabi'in, mereka diam tanpa permasalahan, tidak berjidab, bukan karena mereka tidak mampu, mereka lebih mampu dari orang yang belakangan ini, lebih berilmu, tapi mereka diam karena ilmu dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man takallafa man takallama wa tawassa'a man tawassa'a ba'dahum li ikhtisasihi bi ilmin dunahum, dan tidaklah berbicara panjang lebar ya, berbicara orang-orang yang berbicara setelah mereka dan membahas permasalahan secara luas ya, orang-orang yang datang setelah mereka, liikhtisasihi bi'ilmin dunahum, dikenakan keistimewaan dia memiliki ilmu selain dari salaf tadi. Apa maksudnya? Jadi orang yang berbicara di belakangan hari ini tentang ilmu panjang luas, panjang lebar berbicara tentang masalah ilmu, banyak pembicaraannya, bukan dikenakan dia itu mempunyai keistimewaan tentang ilmu dibandingkan dengan salaf, bukan itu. Jadi bukan karena keistimewaan dia dengan ilmu yang tidak dimiliki oleh salaf, bukan itu. Akan tapi apa maksudnya? Lakin hubban lil kalam wa qillatul. Akan tapi mereka itu karena lebih menyukai banyak berbicara dan sedikitnya wara dan ketakwaan mereka pada Allah. Lihat perbandingan. Beliau ingin memberikan perbandingan pada kita bagaimana perihal salaf dalam berilmu. Orang dahulu berilmu dan diam dalam membahas masalah jidal, bukan karena mereka tidak mampu, itu karena berilmu dan karena takut kepada Allah. Orang-orang belakangan berbicara, banyak berbicara, bukan dikarenakan mereka mempunyai keilmuan yang khusus dan tidak dimiliki oleh salaf, bukan itu. Tapi disebabkan mereka ingin lebih banyak berbicara dan juga hilang atau sedikitnya sifat wara' mereka. Perbandingannya, kalau antum buat perbandingan seperti itu. Oleh karena itu, kama qala al-Hasan, sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri, beliau mendengar sekelompok yatajadalun, saling bermujadalah, berjidal, berdebat. Qal haula qaumun mallu ibadah wa khaffa 'alaihimul qaul wa qalla wara'uhum fa takallamu. Ini Hasan al-Basri Az-Zahid, al-Imam Az-Zahid ya, yang ahli ibadah, ahli ilmu. Mereka orang-orang yang telah bosan untuk apa? Beribadah. Sehingga mudah bagi mereka untuk berbicara. Bosan beribadah, mudah, ringan bagi mereka untuk berbicara. Dan telah menipis kewara-wara dan takwa mereka itu sangat tipis. Sedikit. Oleh karenanya itulah yang membuatkan berani berbicara, batakan lagu. Ini kata Imam Hasan al-Basri. Wa qala Mahdi bin Maimun, sami'tu Muhammad bin Sirin. Mahdi bin Maimun berkata, saya mendengar Muhammad bin Sirin, ya ini salah seorang ulama salaf tabi'in, Muhammad bin Sirin, ya. Saya mendengar Muhammad bin Sirin, qal wa ma ra'ahu rajulun fa fatina lahu. Yaitu wa ma ra'ahu rajulun fa fatina lahu. Apa yang? Nah, seorang melihat sesuatu kemudian fatina lahu wa ma ra'ahu rajulun fa fatina lahu. Kemudian dia memahami tentang orang tersebut. Jadi kayaknya wa ma ra'ahu, atau dia melihat tentang seorang tadi dan memahami tentang kondisi dia. Ya, seolah-olah orang tadi ingin berbicara, yaitu ya, berbicara dan memahami, Imam Sirin memahami tentang kondisi dia. Siapa dia? Qala inni a'lamu ma yurid. Saya mengetahui apa yang diinginkan. Bukan dia mengetahui yang gaib, tidak, tapi dari pembawaannya, penampilannya, dari kapasitas ilmunya, keadaan orangnya, dia tahu ini si fulan ini menginginkan seperti ini. Ini firasa yang bukan ilmu gaib ya. Lau aratu an umarik. Jadi seorang yang itu datang melihat Imam, ingin berdebat, berjidal dengan Imam Muhammad Sirin ini. Lau aratu an umarik, kuntu aliman bi abwabil miras. Kiranya aku ingin, saya ingin berdebat dengan kamu. Saya ini lebih mengetahui tentang bab-bab mira itu, perdebatan itu. cara-cara metode itu saya lebih tahu. Seperti itu. Wa fi riwayatin qala ana a'lamu bil mira' minka walakinni la umari. Saya lebih pintar, lebih tahu dari kamu cara berdebat berjidal, tapi saya tidak mau berdebat dengan kamu. Ini Imam Muhammad bin Sirin mengatakan. Jadi bukan karena mereka bodoh, tidak. Mereka orang yang berilmu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan mereka tidak mau. Karena ilmu mengajarkan mereka agar tidak memperdebatkan agama ini. Karena keilmuan tadi. Jadi bukan untuk diperdebatkan. Oleh karena itu, salah seorang datang pada Hasan Al-Basri. Urin ujadilaka fisir. Kata Hasan Al-Basri, in kunta qal ana qad alimtu au alimtu dini. Wa in kunta syahadkan fi dinika fabahat an dinik. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya telah tahu, telah mengerti, telah yakin tentang agama yang saya yakini. Kalau Anda masih ragu belum menemukan agamamu, ya silakan cari agamamu, tidak perlu berdebat, cari agamamu sendiri. Saya telah tahu, tidak perlu diperdebatkan. Begitu maksudnya. Jadi kita telah yakin ini agama al-haq. Kalau ada yang masih ingin memperdebatkan tentang din ini, ya silakan dia mencari agama yang mungkin dia belum mendapatkannya atau masih ragu tentang keilmuan atau agama yang ia yakini. Jadi itu kata, oleh karena itu kata An-Nahai ma khasamtu qat. Saya tidak pernah berdebat sama sekali. Berjidal mukhasamah dalam agama ini. Imam Ibrahim An-Nahai. Ya. Wa qala Abdul Karim Al-Jazari ma khasama wara'un. Wari'un. Ya. Qat tidak ya. Pernah atau tidaklah orang-orang yang wari' yang bertakwa, yang punya sifat takut pada Allah dan takwa itu akan melakukan perdebatan sama sekali. Jadi bukan untuk diperdebatkan. Jadi orang yang wara', jadi mereka meninggalkan apa? Karena para ulama salaf merupakan orang-orang yang wara', orang yang bertakwa, maka mereka meninggalkan al-jidal dalam masalah ad-din. Wa qala Ja'far bin Muhammad, Ja'far bin Muhammad ini salah seorang ya, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, salah seorang imam 12 yang dikultuskan oleh siapa? Oleh Syiah. Itu kadziban wa zura, kebohongan. Jelas beliau berlepas diri dari orang-orang Syiah atau Rafidhah. Beliau min a'immati salaf, orang yang berilmu ya. Muhammad Ja'far bin Muhammad Naam, qal iyyakum wal khusumat fid din fa innaha tusghilul qalb wa turithun nifaq. Tinggalkan oleh kamu perdebatan dalam agama. Sesungguhnya itu menyibukkan hati dan juga menanamkan sifat kemunafikan. Turis akan menimbulkan sifat kemunafikan. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqul idza sami'tal mira' fa aqsir. Apabila kamu mendengar perdebatan dalam agama, stop. Aqsir, cukup. Jangan diteruskan, jangan ikut dalam hal seperti itu. Wa qala man ja'ala dinahu aradan lil khusuman aktsara tanaqqul. Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai alat untuk diperdebatkan, maka dia akan banyak berpindah-pindah, yaitu bunglon. Agamanya agama bunglonnya. Betul ya? Dia akan warna-warni agamanya. Ini tanakul. Kenapa? Sebab begitu dia mendebat seseorang, ternyata dia kalah, dia akan mengikuti agama orang yang mendebati dia. Datang lagi yang lebih kuat mendebati yang pertama, dia akan mengikuti yang pertama. Ini tanakul. Ya tanakul fiddin. Warna-warni dan beragama. Tidak istiqamah. Tidak komitmen dengan agamanya. Jadi aktar tanakul. Karena dia menjadikan agamanya sebagai alat untuk diperdebatkan. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala inna as-sabiqina tabi'a Umar bin Abdul Aziz. Ini perkataan beliau. Kemarin juga kita mengatakan menukilkan membaca perkataan beliau. Fa innahu la'alama minkum. Sekarang beliau mempertegas bagaimana keadaan salaf, bahwa mereka orang-orang yang berilmu. Karena Umar bin Abdul Aziz tahu tentang kemuliaan ulama salaf. Tapi kebanyakan kita tidak tahu di zaman itu bagaimana kemuliaan salaf tersebut. Wa qala inna as-sabiqina an 'ilmin waqafu wa bi basarina qad kafu. Bukannya. Wa bi basharin qad kafu. Baik, wa kanuhum aqwa 'ala al-bahthi law bahathu. Sungguhnya orang-orang terdahulu di kalangan salaf, sahabat tabi'in itu, mereka berhenti itu berdasarkan ilmu. Artinya mereka tidak meneruskan perdebatan dalam agama itu karena mereka tidak mampu, karena mereka tidak punya, tapi karena ilmu. Wa bi basharin qad kafu, karena pemahaman mereka menahan. Artinya mereka menahan diri dari berbicara, memperdebatkan agama dikarenakan apa? Karena keilmuan mereka. Nah, wa kanuhum aqwa, dan mereka tuh lebih mampu untuk melakukan penelitian, bah, riset. Law bahu, jika mereka melakukan penelitian itu. Jadi mereka kalau membahas, karena mereka mempunyai keahlian, mempunyai ilmu, mempunyai ilmu alat, dan mereka mengetahui maqasid syariah, maksud dari syariat, dan mereka lebih mampu mengetahui kaidah-kaidah syariah. Mereka lebih mampu, tapi mereka diam, menahan diri, dikarenakan mereka kan orang yang wara', kena ilmu, kena keilmuan dan ketakwaan mereka. Dan perkataan salaf adalah sangat banyak sekali, wa kalamus salaf bi hadzal ma'na katsirun jiddan. Kemudian Imam Ibnu Rajab ingin menjelaskan apa yang berkembang di sebagian pemikiran orang mutaakhirin, mungkin terbesit dalam benaknya, ya kalau orang banyak bicara itu orang yang berilmu, kan begitu kita menilai sebagian, kalau pandai berbicara atau orator, banyak bisa membuat orang tertawa, audien tertawa, pendengar senang, kan begitu, bahkan ya digali dengan dai sejuta umat, kan begitu, dai kondang dan seterusnya, kemudian berbicara singa pidium, pidium dan seterusnya, itulah ulama. Padahal sebagian mungkin sebelum dia apa itu mungkin 2 jam terlebih dihafal dulu, dilatih dulu bagaimana, kan begitu, dia takalluf maksudnya. Dan ada konseptornya, kan begitu, bukan dia ada konseptornya nanti baru dia menyampaikan, kan begitu, kan ada seperti itu. Nah, dikonsep dulu oleh orang-orang yang apa bagus bisa menulis, kemudian ada yang menyampaikan karena dia mempunyai keahlian dalam menyampaikan seperti itu. Nah, orang terpikau, loh, inilah ulama, inilah kiai, inilah habib, inilah seterusnya. Hati-hati. Oleh karenanya, ini Imam Ibnu Rajab ingin menjelaskan pada kita. Ini di zaman beliau, apalagi di zaman kita sekarang ini, masyarakat melihat ya alim itu yang banyak berbicara. Yang alim itu yang sering tampil di televisi, pandai berbicara, bersilat dan seterusnya. Nah, itu yang alim kata mereka. Nah, lihat bagaimana kata Imam, waqad futina katsirun minal mutaakhirin bihadza, telah terfitnah. Ya, banyak mayoritas orang-orang mutaakhirin dengan ini. Dengan apa? Perdebatan, dengan banyak berbicara. Mereka mengira kalau pandai berdebat, pandai berdialog, pandai berdiskusi, pandai bermunazarah dan banyak perkataan, itulah orang yang hebat, yang adil. Fa dhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa khisamuhu fi masailid din fa huwa a'lamu mimman laysa kadhalik wa hadha jahlun mahab. Kata beliau, sehingga mereka mengira, menduga bahwasanya orang yang banyak perkataannya, yang debatnya, khisamnya dalam permasalahan agama, mereka lah orang yang paling berilmu. Yang lebih berilmu dari orang yang bukan seperti itu. Ya. Kemudian ini kata Imam Ibnu Rajab adalah apa? Jahlul mahab. Inilah malaikatnya kebodohan. Ada yang mengira seperti itulah jahlul mahab. Kebodohan semata. Ya, mahab itu ya. Itulah hakikat kebodohan. Jadi orang yang mengira, yang banyak berbicara, pandai jidah, itulah mengatakan itu yang alim. Orang yang tidak seperti itu, tidak alim, itulah kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. Wanzur, sekarang beliau ingin membuktikan apakah orang yang banyak bicara itu banyak ilmu atau orang yang sedikit berbicaranya banyak ilmu. Ini perbandingan, lihat. Wanzur, perhatikanlah ila akabir sahabah wa ulama, pada para sahabat-sahabat yang senior dan para ulama-ulama, para mufti di kalangan para sahabat yang senior, akabir, ya. Sebab ada juga yang angkatan muda para sahabat, ada yang seniornya, sigar sahabat, ada kibar sahabat, Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Mas'ud dan yang lain-lainnya itu kibar, ya, senior para sahabat. Semuanya orang-orang mulia, tapi tentu sama mereka ada yang kelebihan dalam masalah ilmu. Ya. Lihat bagaimana senior ya, para sahabat ya, senior para sahabat. Wa ulama'ihim seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Ali, wa Mu'ad, wa Ibn Mas'ud, wa Zaid bin Thabit. Kaifa kanu? Bagaimana perihal mereka, keadaan mereka? Pernah antum membaca? Pernah membaca tentang sejarah Abu Bakar? Nah, ini yang disayangkan. Kita merasa mengikuti generasi tadi, tapi tidak pernah membaca mereka bagaimana dan kenal dengan perihal sahabat Abu Bakar. Harus ada waktu yang kita sisihkan untuk membaca sirah mereka. Bukti kecintaan kita dan bagaimana meneladani mereka. Dan tentu sebelumnya sirah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana mereka berilmu? Bagaimana mereka beribadah, beramal, wara' mereka? Sehingga ini menambah keyakinan kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang telah dididik oleh muallimu al-bashariyah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu bagaimana keadaan mereka? Qal kalamuhum aqallu min kalami Ibnu Abbas wa hum a'lam minhu. Ini perbandingan antara sahabat senior dengan angkatan muda. Ibnu Abbas siapa? Sahabat, tapi sigharu sahabat. Dia seangkatan dengan Abdullah Ibnu apa? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kan begitu. Anak-anak dari para sahabat yang senior. Nah, itu kalau kita melihat perkataan Ibnu Abbas lebih banyak perkataan dari Abu Bakar. Tapi apakah Ibnu Abbas lebih berilmu dari Abu Bakar? Dari Umar, dari Ali dan Mu'adz dan yang tidak. Ini. Jadi bukanlah yang banyak bicara itu lebih berilmu, tidak. Ini perbandingan antara sahabat, apalagi dengan selain sahabat. Baik, lihat lagi. Wa kadzalika kalamu tabi'in. Begitu juga perkataan tabi'in lebih banyak dari perkataan sahabat. Aktsar min kalami sahabat wa sahabatu a'lamu minhu. Sementara sahabat lebih berilmu dari mereka. Terus yang datang sepeninggal tabi'in, wa kadzalika tabi'ut tabi'in. Begitu juga atba'ut tabi'in. Kalamuhum aktsar min at-tabi'in, perkataan mereka lebih banyak dari perkataan tabi'in. Wat-tabi'una a'lamu minhum, sementara tabi'un a'lam minhum. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Imam Syafi'i rahimahullah tentang sahabat dan orang sebelum mereka, hum a'lamu minna fawqana fi kulli syai'in fi 'ilmin wa ra'in wa taqwa wa 'ilmin. Imam Syafi'i tentang sahabat, mereka di atas kita, melebihi kita dalam segala sesuatu. Ilmu, ketakwaan, masalah wara dan seterusnya. Nah, begitu juga al-Imam Hasan al-Basri sebagaimana diriwayatkan dinukil oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Naqdu ala Bisr Marisi, Abi Abdurrahman ditanya atau berkata kepada Hasan al-Basri, "Ya Hasan, la tuftin nas bi ra'yi." Jangan kamu memberikan fatwa kepada mereka dengan pendapatmu. Kata Imam Hasan al-Basri, ra'yuna lahu khairun min ara'ihim li anfusih. Pendapat kita untuk mereka, bagi mereka itu lebih baik dari pendapat mereka untuk diri mereka sendiri. Jadi pendapat sahabat untuk kita ini lebih baik daripada pendapat kita yang ada di lakukan untuk diri kita sendiri, begitu. Dan ini juga perkataan yang senada sampaikan Imam Syafi'i. Nah, qal, jadi tabi'in lebih berilmu dari atba'ut tabi'in. Sementara perkataan tabi'in lebih sedikit dari perkataan siapa? Perkataan atba'ut tabi'in. Qal, falaisal ilmu bikathratir riwayati wala bikathratil maqal, walakinnahu nurun يقذف في القلب يفهم به يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل wa yu'abbir an dhalika bi ibaratin wajizatin muhassilatin bil maqsud lil maqasid. Kata beliau, bukanlah ilmu itu banyak riwayat. Orang yang banyak riwayatnya, perkataannya, banyak menghafal hadis, itulah ilmu. Tidak. Walakin al-ilmu wala bi kathratil maqal, bukan dengan banyak bicara. Ilmu itu bukan dengan banyak riwayat, bukan banyak mengumpulkan kitab, bukan dengan banyak bicara, tidak. Walakin akan ilmu itu nur, cahaya yang ada di dalam hati. Yang dengan cahaya tersebut dia memahami kebenaran dan bisa membedakan antara al-haq dengan yang batil. Nurun yaqribullah, Allah berikan ke dalam hati seorang hamba, dengan ilmu tersebut dia menilai keilmuan itu, menilai, membedakan antara hak dengan batil. Nah, dan juga mengungkapkan tentang al-haq itu dengan ungkapan-ungkapan yang singkat dan telah menjelaskan makna, maksud. Jadi khairul kalam ma qalla wa dalla, kan begitu? Perkataan yang baik itu yang sedikit, simpel tapi syarat dengan makna, menunjukkan makna. Nah, itu yang dimaksud. Lihat bagaimana Rasul kita, mana yang lebih banyak perkataan Rasul dari para sahabat? Hadis-hadis Rasulullah SAW jelas jawami'ul kalim, kan begitu? Rasulullah SAW menjelaskan, ya, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawami'ul kalim. Itu diantara keistimewaan Rasul kita dibandingkan Rasul-Rasul sebelumnya itu, fahuti itu jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Perkataan yang singkat dan syarat dengan makna. Beliau mengatakan, qul amantu billah fumastaqim. Singkat, ya kan? Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Tapi kalau antum melihat syarahnya, bagaimana mana iman, bagaimana keistiqomahan dan seterusnya. Beliau mengatakan, qul bid'atun dhalalah, singkat. Beliau mengatakan, man amila amal laysa li amrina fahuwa raddun. Singkat, tapi itu padat dan syarat dengan makna. Nah, jelas Rasulullah SAW paling berilmu, paling mulia. Nah, waqad kana Nabi SAW utiya jawami'ul kalim, dan Nabi SAW telah diberi jawami'ul kalim oleh Allah. Yaitu perkataan jawami'ul kalim, perkataan singkat dan padat dengan makna. Waktu sirarul kalam ikhtadan, telah diringkas kalam, perkataan itu dengan seringkas-ringkasnya bagi beliau. Seperti itu. Beliau juga mengatakan, ad-dinun nasiha lillahi wali kitabi wali rasul yang mati musuh amati. Seperti itu. Nah. Walihada warada an-nahyu an kathratil kalam wa tawassu fil kili wa qal. Oleh karena itu terdapat larangan dari banyak berbicara dan memperbanyak qila wa qal, omong kosong. Qila wa qal, u yaqil, u qal bulan, itu omong kosong. Omongan banyak tapi tidak ada maknanya. Itu jelas dalam hadis. Di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha azza wa jalla harrama alaikum huquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kathrat wa kariha lakum talatan qila wa qal wa kathrat as-su'al wa ida'at al-man. Naam. Tayyib. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'ats nabiyyan illa muballigha. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya Allah tidaklah mengutus nabinya kecuali muballigh, sebagai muballigh, penyambung lidah, penyambung lisan, ya, muballigh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memintakan nabinya, balligh ma unzila ilaik, wa ma ala rasuli illa al-balaghul mubin. Nah, sebagai muballigh, menyampaikan apa yang turunkan kepadanya. Wa inna tashqiq al-kalam minasy syaithan, tashqiq al-kalam minasy, sungguhnya usaha untuk memperindah perkataan, berusaha ya ta'amuk, dia orangnya tidak ahli, tapi berusaha untuk menghias bahasanya, untuk memperbaiki bahasanya, berusaha memaksakan diri seperti itu. Ini minasy syaithan. Ala kulli hal, hadis ini jelas ya, ini mursal hadisnya, apa namanya itu hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq bin Musannab, hadis mursal. Ala kulli hal, sekalipun demikian, tapi jelas berbicara dengan pembicaraan yang panjang, yang banyak, yang tidak mengandung makna, dan juga seorang memaksakan diri. Dia bukan ahlinya, kemudian seolah dia orang yang ahli dalam seperti itu, banyak bicaranya. Nah, ini jelas merupakan pertanda kejahilan seseorang. Kejahilan seseorang. Qul yani anan nabi innama yatakallam bima yaqsid bihil bala. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berbicara tentang atau dengan suatu yang apa? Yang dengan hal itu telah terlaksana apa tujuan atau penyampaian tadi al-balagh. Jadi kalau telah sampai atau tujuan adalah menyampaikan risalah, maka telah cukup, maka dia mencukupi sekedar hal itu saja, tidak melebihi dari apa yang telah diperintahkan. Nah, wa amma kathatul qawli wa tashqiqal kalam fa innahu madmum. Adapun banyak bicara dan berlebihan, terkadang sebagian orang biasa tapi dia berusaha untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang seolah dia fasih, kan begitu, itu namanya tashaqqaqal kalam, ya, tashaqqaqu fil kalam. Jadi tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian orang, kan begitu. Nah, itu jelas madmum, madmum, ya, tercela. Wa kana khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam qasdan, sementara khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat singkat dan padat. Dia hanya mengatakan dalam khutbahnya sebagian dikatakan bahwasanya apa? Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuh. Aw khairul kalam kalamullah wa al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa syarul umur muhdatsatuh. Kan begitu, singkat. Nah, jadi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khutbah yang singkat. Nah, وكان يحدث حديثا لو عده الان لاحصى. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis atau menyampaikan hadis, sekiranya ada orang yang ingin menghitung hadis yang disampaikan, mungkin mampu dia menghitung lahsa. Kan begitu? Dan para ulama alhamdulillah telah berusaha untuk, ya, sehingga jelaskan para ulama bahwa apa yang disampaikan Rasulullah sallam itu tidak ada yang tersembunyi, utuh yang disampaikan, dan itu telah dinukil, diriwayatkan oleh para sahabat, satu yang lainnya saling menyempurnakan. Mungkin sebagian tidak mendengar hadis, yang lain mendengarnya, tapi tidak ada yang tersembunyi apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW, dan itu telah dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama hadis. Ya. Wa qala inna min al-bayan sihra. Sesungguhnya di antara bayan, penjelasan itu adalah sihir. Apa maksudnya? Itu kena di antara perkataannya itu ada yang membuat orang yang menipu seseorang, terlena dan terpesona dengan perkataannya sehingga sudah larut dengan omongan seseorang. Itu telah tersihir oleh perkataannya. Inna masihrul bayan. Sihrul bayan. Nah, juga ini harus berhati-hati. Baik. Qal wa inna ma qalahu fi dhammi dhalik. Jadi itu dikatakan Rasulullah SAW, dikatakan hal itu dalam konteks apa? Celaan. La madhan, bukan untuk memuji. Kama dhanna dhalika man dhanna, sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang. Jadi Rasul mengatakan inna minal bayani sihra, bukan itu pujian, tapi itu celaan. Karena di sebagian perkataan itu ada perkataan yang apa? Yang menipu dan juga membuat orang larut dalam omongan dia. Jadi dia tertipu, tersihir, ya. Sehingga ingatannya, perasaannya telah tertutup, sangat lebur dan larut dalam omongan seorang tadi. Itu perkataan yang menipu, perkataan yang membuat orang terpesona dan juga tertipu. Wa man ta'ammala siyaq al-fal hadits qata'a bidzalik. Barang siapa yang mencermati dan memahami apa namanya itu konteks hadis tersebut, lafaz hadis tersebut, maka pasti dia meyakini hal itu. Karena hadis tersebut dalam bentuk dalam konteks celaan, ya. Wa fi Tirmidzi wa ghairihi an Abdullah bin Umar marfu'an inna Allah yubghidul baligha min ar-rijal alladhi yatakhallalu bi lisanihi kama yatakhallalu al-baqaratu bi lisaniha. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Huwa hadisun sahih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci al-baligh, orang yang baligh minar rijal, laki-laki yang fasih, yaitu ya dalam berbicara, ya takhallalu bilisani, yang memainkan, yang bersilat lidah. Memainkan lisannya, bersilat lidah. Sebagaimana bakara, sapi memainkan lidahnya. Apa maksudnya? Kalau dia makan tuh bagaimana dia makan? Kan begitu ya. Ada sapi yang bisa memainkan lidahnya, kan ada memainkan lidahnya. Jadi seolah dia sapi yang sedang memainkan lidahnya, bersilat lidah. Jadi Allah membenci orang yang bersilat lidah. Bagaikan sapi juga ya takhallaluhu. Jadi dikeluarkan, keluar masuk, keluar masukkan begitu, kiri kanan dimain-mainkan. Itu ya takhallalu bihi. Itu kata Rasulullah SAW, Allah membenci orang yang seperti itu. Oleh karena itu juga dalam sebagian hadis Rasulullah SAW, Rasulullah sangat mengkhawatirkan ya terhadap profil sebagian manusia yang mereka itu alimul lisan. Akhwaku ma akhwaku alaiku ala ummati alim munafiq alimul lisan. Munafiq alimul lisan. Pandai bersilat lidah. Ahli dalam berbicara atau orang yang pandai berbicara. Itu berbahaya. Sebab akan menyihir. Ya, akan menyihir orang-orang yang ada di hadapannya. Baik. Wa fil ma'na hadithu kathira marfu'a wa mawqufa ala Umar wa Sa'ad wa ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairihim min as-sahaba. Dalam konteks makna ini terdapat hadis yang banyak, baik yang marfu' yang disandarkan pada Rasul dan yang mauqut dan kepada sahabat, pada Umar, pada Sa'ad, kemudian juga Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang lain selain mereka dari kalangan sahabat. Jadi banyak hadis yang mencela, baik dari Rasul atau para sahabat, yang mencela orang yang banyak berbicara atau yang pandai bersilat lidah, ya, bermain memainkan lisannya untuk berbicara sehingga menipu orang yang mendengarnya. Baik, fa yajib ay yu'taqad annahu laisa kullu man kathura bastuhu lil qawli wa kalamuhu fil ilmi kana a'lama mimman laisa kadzalik. Kesimpulannya apa? Maka wajib diyakini, kata Imam Ibnu Rajab, maka bukanlah orang yang luas pemaparannya, bastuhu, satu masalah mungkin 2 jam dia berbicara, ini begini dan seterusnya. Bukanlah orang yang luas pemaparannya, lil qaul, atau luas pembicaraan tentang suatu masalah, pembicaraan, atau banyak bicara tentang ilmu, berarti ia lebih berilmu daripada orang yang bukan seperti itu. Ini wajib kita yakini, bukan seperti itu, kata dia, bukan itu standar, bukan itu barometer untuk mengukur, bukan itu standarnya. Standarnya adalah orang yang berilmu dan mengamalkan dan wara dan taqwa. Dan nah, walaqad ibtulina bi jahalati minan nas, kita telah diuji ya, ibtila dengan manusia-manusia yang bodoh. Ini zaman beliau, kalau beliau mengatakan di zaman Ibnu Rajab, abad keberapa Imam Ibnu Rajab? Abad ke-8. Mengatakan perkataan seperti ini, apalagi di zaman sekarang ini. Asyad, lebih parah lagi. Imam Ibnu Rajab, imam yang banyak di zaman beliau, para ulama, ulama besar, apalagi di zaman sekarang ini. Boleh katakan, ya, banyak orang-orang yang diulamakan dan dibesarkan. Bukan ulama besar, yang diulamakan dan dibesarkan. Bukan dia ulama besar. Seperti itu. Nah, al-jahala minan nas, ini musibah. Mereka, kita telah diuji dan dicoba ya, dengan orang yang seperti itu, di mana mereka meyakini fi ba'di man tawassa'a fil qol, meyakini sebagian orang-orang yang luas perkataannya, minal mutaakhir, di kalangan mutaakhirnya itu, bahwasanya itu dia lebih berilmu dari orang yang mendahului dia. Jadi ada orang mengatakan, teman-teman, oh, kita lebih berilmu. Dahulu sahabat itu tidak ada zaman teknologi, tidak ada ilmu teknologi ini, kan begitu. Kita mampu lebih dengan keahlian atau teknologi penemuan zaman sekarang, kita lebih berilmu dan semua fasilitas sarana lebih lengkap dan seterusnya. Kita lebih berilmu dan Tidak ada itu, orang dahulu itu adalah agama yang klasik. Kita harus memahami agama dengan konteks masyarakat dan tradisi setiap masyarakat, teman-teman. Seperti orang-orang liberalisme memahami seperti itu. Ya. Faminhum man yadhun, sebagian ada yang menduga, fi syakhsin annahu a'lamu min kulli man taqaddama min as-sahabati wa man ba'dahu bi katsrati bayani wa maqali. Dan sebagian ada yang menduga tentang seseorang bahwa dia lebih berilmu dari seluruh yang mendahului dia dari kalangan para sahabat yang datang sepeninggal para sahabat. Disebabkan apa? Karena banyak penjelasan dan juga perkataannya. Jadi pandai dia menjelaskan, banyak perkataannya, menyangka dia inilah dia yang alim, ini yang berilmu, lebih berpintar dari sahabat dan generasi sudah mereka. Taib. Waminhum man yaqul, bahkan sebagian mereka yang mengatakan huwa a'lamu minal fuqaha al-mashhurin min al-ummah. Dia lebih berilmu daripada para fuqaha yang telah masyhur, ya, yang telah tenar dan yang telah diikuti. Jadi lebih berilmu dari Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Syafi'i, kan begitu, dan ulama yang lain, fuqaha yang lain. Seperti Al-Auza'i dan yang lain-lainnya. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Nah, sehingga dia tidak mengambil manfaat dari faedah dari kita-kita yang ditulis oleh mereka. Taib, wa hadza yalzam minhu ma qablahu. Karena haulai al-fuqaha al-mashhurin al-matbu'in akthar qawlan mimman kana qablahum. Fa idza kana mimman ba'dahum a'lamu minhum liittisa'i qawlihi kana a'lam mimman kana aqall minhum qawlan bi tariqil aula. Dan ini tentu konsekuensinya dari ungkapan yang seperti ini, yaitu menjelaskan apa yang sebelumnya, di mana para fuqaha yang masyhur, yang telah tenar itu, yang diikuti tersebut, lebih banyak perkataannya dari orang-orang sebelum mereka. Kalau mereka meyakini fuqaha itu lebih apa, mereka lebih orang-orang yang mutaakhirin lebih berilmu dari para fuqaha karena banyak perkataannya. Nah, ini jelas konsekuensinya apa? Dua, para fuqaha itu lebih berilmu dari orang sebelumnya. Kenapa? Karena para fuqaha yang diikuti lebih banyak perkataannya dari tabi'in dan sahabat. Baik. Naam. Baingkana man ba'dahum a'lam minhum. Jika orang yang datang sepeninggal mereka lebih berilmu dari mereka karena luasnya perkataannya, tentu kana a'lam man kana aqalla, tentu ia lebih berilmu daripada orang yang sedikit perkataannya dengan apa? Dengan konsekuensi yang lebih yang pasti atau yang tentu lebih utama, kalau itu sebagai standar penilaiannya. Nah, Katsauri wal Auza'i wal Laits wa Ibn Mubarak wa tabaqatihim wa man qablahum min at-tabi'in was sahabah aidha. Jadi jika mereka mengatakan orang mutaakhir ini lebih berilmu karena perkataannya banyak, konsekuensi dan lebih berilmu dari fuqaha-fuqaha yang diikuti, maka jelas berarti mereka, para fuqaha tersebut, lebih berilmu dari ulama-ulama yang sebelumnya, yang seangkatan dengan Tsauri, wal Auza'i, wal Laits, Ibn Mubarak, dan yang seangkatan dengan mereka. Dan juga dari yang sebelumnya, tabi'in dan juga sahabat. Kenapa? Sebab semakin mundur zaman tersebut, semakin jauh, semakin banyak perkataan orang dalam masalah ilmu. Berarti mereka lebih berilmu dibanding orang yang sebelumnya. Ini jelas merupakan suatu perkataan yang batil, yang tidak benar. Nah, fa'inna ha'ula kulluhum aqallu kalaman mimman jabadahum, mereka seluruhnya itu lebih sedikit perkataan dari orang yang datang sepeninggal mereka. Wa hadza tanaqqusun 'azimun bis-salaf, dan ini merupakan celaan yang sangat besar terhadap salafus saleh, wa isaa'ati dhannin bihim, dan juga dugaan yang tidak baik, ya, dhann, prasangka yang tidak baik terhadap mereka, dan menisbatkan mereka ke dalam kepada kebodohan dan keterbatasan ilmu. La haula wala quwata illa billah. Ini sebab kenapa? Karena yang menjadi standar mereka dalam menilai keilmuan tadi adalah banyak berbicara. Nah, dan mereka tidak mengetahui tentang kedudukan salaf dalam ilmu tadi, sehingga menisbatkan salaf itu jahil. Gitu. Masalahus saleh, atau mereka itu orang yang picik dalam apa, pemahamannya, pemikirannya sempit pemikirannya, sempit pemahamannya, mereka tidak bisa mengembangkan keilmuannya. Begitulah sebagian mengatakan. Sehingga ada yang mengatakan, ya, madhabus salatu ya aslam, selamat. Kenapa? Karena mereka hanya terbatas tentang konteks nas yang ada. Tapi selamat jelas. Tapi orang belakangan mentakwil, menjabarkan, memperluas, mengembangkan, katanya lebih a'lam wa ahkam, lebih berilmu dan lebih bijaksana kata mereka. Karena penilaian mereka yang banyak bicara lebih berilmu kata mereka. Ini penyebabnya kenapa timbul perkataan yang seperti itu. Jelas ini suatu ungkapan yang batil. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, bahwasannya fa'innahum a'lamu minkum, yaitu para ulama satu lebih berilmu dari kalian, kata Imam Umar bin Abdul Aziz. Waqad sadaqa wa laqad sadaqa Ibnu Mas'ud fi qawlihi fi sahabati annahum abarrul ummati quluba wa amaquha ilma uluma wa aqalluha takallufa wa ruya nahwuhu an Ibnu Umar aidha. Dan sungguh ya telah benar Ibnu Mas'ud dalam perkataannya tentang para sahabat. Ini perkataan beliau yang telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Yaitu kata beliau, annahum abarrul ummati quluba. Mereka adalah umat yang paling baik hatinya dan yang paling dalam ilmunya dan yang paling sedikit takallufnya dalam beragama. Keterpaksaan dalam beragama. Itu sahabat. Mereka tidak ada unsur keterpaksaan dalam beragama. Memaksakan diri dalam beragama. Mereka yang suci hatinya. Mereka yang dalam ilmunya. Dan mereka yang tidak ada keterpaksaan dalam amalannya. Nah, inilah salam. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Dan ini juga makna yang senada diriwayatkan dari Ibnu Umar juga. Wafi hadha isyaratan ila anna man ba'dahum aqallu uluman wa aktsaru takallufa. Dan dalam ungkapan ini atau perkataan ini artinya terdapat isyarah bahwasanya orang yang datang sepeninggal mereka tentunya lebih sedikit ilmunya dan lebih banyak keterpaksaan mereka dalam beragama, takalluf, perlebihan dalam beragama. Baik. Wa qala Ibnu Mas'ud aidha. Dan Ibnu Mas'ud juga berkata, innakum fi zamanin katsiru ulama'ukum. Kalian di zaman ini kepada murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud tentu keluar dan mengembangkan ilmunya di mana? Di Kufah. Ya. Seperti itu. Ibnu Abbas itu di Mekah. Dan Ka'ab bin Ubay dan yang lain itu di Madinah. Jadi begitu memencar mereka. Dan di Kufah beliau berkata kepada para murid-muridnya atau talamidnya di kalangan tabi'in, innakum fi zamanin katsiru ulama'ukum. Kalian sekarang hidup di zaman yang banyak ulama'nya. Masih banyak tabi'in, sigar tabi'in masih atau sigar sahabat ya, angkatan muda para sahabat masih banyak. Qalilun khutaba'ukum, sedikit para orator kalian. Khatib yang pandai berbicara ya, khutaba. Jadi di sini dapat kita simpulkan Imam Abdullah bin Mas'ud membedakan antara alim dengan khatib. Ya. Yang alim beda. Yang pandai begitu khutaba khatib, tapi belum tentu alim. Nah. Oleh hada, jadi harus dibedakan. Jadi jangan tertipu oh, yang naik podium, yang bicara yang berapi-api dan juga semangat yang menggebu-gebu dan seterusnya, oh, ini macam alim. Jangan, salah penilaian kita. Bukan itu barometer dan standarnya, bukan itu. Lihat, jadi ada ulama, ada khutaba. Itu di zaman sedikit. Sebab mereka betul mempunyai ilmu. Wasayati. Ini beliau bercerita, sayati. Ini dirasat beliau. Kenapa? Sebab Allah telah memberikan ilmu agama, nur pada hati kita. Beliau melihat permasalahan dengan cahaya ilmu tadi. Beliau memprediksi, ini akan terjadi. Saya ati kata beliau. Bukan dia mengetahui ilmu gaib, tapi kenyataannya seperti itu. Sebab beliau melihat, membaca hadis, ma ya'ti zaman wa illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang zaman kecuali akan lebih jelek dari sebelumnya, kata Rasulullah seperti itu. Beliau memprediksi bahwasanya akan datang zaman innahu sayati. Sayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'u. Inilah zaman kita sekarang ini. Akan datang zaman di mana sangat minoritas ulama'nya dan juga mayoritas khutaba'nya. Banyak para khutaba'. Antum melihat banyak para khutaba'. Kalau melihat banyak para khutaba', lihat Jumat, hari Jumat. Para khutaba' banyak, semuanya akan naik mimbar. Begitu juga di bulan Ramadan. Banyak khutaba', karena banyak juga amplopnya, tebal amplopnya. Ya, banyak khutaba'. Seperti itu. Semua jadi ustaz. Ya, jadi ustaz di bulan Ramadan. Karena kebutuhan yang melebihi apa? Melebihi kotanya, kan begitu. Yang biasa dalam sebulan 4 kali. Nah, ini berapa? 40 hari. Jadi bukan 30 hari. Melebihi. Karena dalam satu hari terkadang khutbahnya dua kali. Sebelum maghrib, nanti begitu selesai, dia langsung pergi. Bukan sholat maghrib dulu, langsung nanti mengejar tempat yang lain. Kan begitu. Untuk santapan rohani untuk sebelum isya'nya atau tarawihnya, kan begitu. Ya. Banyak khutbah. Itu banyak khutbah. Bahkan kalau kita melihat ada konteks dai, itu konteks para mencari para khutbah, khutbah itu para tukang cerita. Jadi sampai diadakan kontes dai seperti itu. Karena kontes dai mencari dai-dai kondang, kan begitu. Ya, mencari para khutbah-khutbah yang pandai bercerita dan membuat orang tertawa dan ya. Seperti itu. Itu banyak. Ini yang katakan Ibnu Mas'ud, saya tiba dalam zaman qalil ulama, sedikit ulama, banyak orang yang diulamakan, bukan ulama. Banyak orang yang dibesar-besarkan, tapi dia orang yang tidak berhak untuk dibesarkan. Nah, seperti itu. Katsir khutbah, banyak khutbahnya. Faman katsura ilmuhu wa qalla qawluhu fa huwa al-mamduh wa man kana bil aksi fa huwa madhmum. Barang siapa yang sedikit katura ilmu, yang banyak ilmunya dan sedikit perkataannya, dialah orang yang terpuji. Barang siapa yang sebaliknya, maka dia orang yang tercela. Banyak omongannya, sedikit ilmunya. Ini jelas bukanlah apa namanya itu, yang banyak ilmu itu harus mesti banyak bicara, tidak. Tidak ada apa namanya itu kelaziman dalam hal seperti itu. Jadi bukanlah satu kelaziman banyak ilmu atau banyak bicara, atau banyak omongan banyak ilmu, tidak. Jadi, orang yang banyak ilmunya, yang sedikit bicara itu yang terpuji. Nah, waqad syahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Yaman bil iman wal fiqh. Dan Nabi SAW telah berikan persaksian ya pada ahli al-Yaman dengan keimanan dan fiqh. Disebabkan apa? Apakah mereka dikarenakan banyak omongannya? Tidak. Karena keimanan mereka dan keilmuan mereka, al-fiqh. Sehingga ya wa ahli Yaman aqallun nasi kalaman wa tawassu'an fil ulum. Sementara penduduk Yaman ya adalah manusia, mereka yang sedikit perkataannya dan yang sedikit apa pembahasan mereka atau tawassu' berlebihan dalam masalah keilmuan. Di mereka namakan, bahkan Rasul mengatakan al-iman yamani, kan begitu. Iman itu adalah yamani, ya, dari Yaman. Artinya mereka mendapatkan kesaksian dari Rasulullah SAW merupakan orang yang mempunyai keimanan. Begitu juga masalah fiqh. Nah, li'anna ilmahum ilmun nafi' fi qulubihim. Karena ilmu mereka ilmu yang bermanfaat dalam hati mereka. Yang mempengaruhi, yang mewarnai, yang menanamkan keimanan, keyakinan dalam hati. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wa yu'abbiruna bi alsinatihim 'anil qadr al-muhtaj ilayhi fi dhalik. Mereka mengungkapkan dengan lisan mereka ya dengan sekadar ya apa yang dibutuhkan dalam perkara itu. Jadi sekadarnya. Tidak berlebihan. Sesuai dengan kebutuhan. Wa hadha huwa al-fiqhun nafi'. Inilah fiqh, ilmu yang bermanfaat. Pemahaman yang bermanfaat. Ini pembahasan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab tentang standar dalam menilai keilmuan atau orang yang berilmu tadi. Yang intinya bukanlah ilmu itu yang banyak berilmu, itu orang yang banyak berbicara. Bukanlah yang jahil itu yang sedikit omongannya. Tapi yang berilmu itu adalah orang yang sedikit bicaranya dan banyak ilmunya. Nah, kemudian setelah itu beliau menjelaskan tingkatan-tingkatan keilmuan atau ilmu yang harus dipelajari, ya. Ilmu kita datang sini untuk belajar ilmu sekali. Ya. Nah, sekarang beliau ingin menjelaskan pada kita ilmu apa yang kita pelajari? Ilmu hitam, ilmu perdukunan, ilmu sihir, ilmu bisa terbang, ha? Ilmu apa yang kita pelajari? Datang ke SDD ini ilmu apa? Atau setiap hadir majelis ilmu apa yang dipelajari? Ilmu santet? Hah? Bukan itu. Ilmu apa namanya lagi, macam-macam ilmu-ilmu, apa istilahnya, ilmu membuat orang senang pada seorang, apa namanya? Hah? Pelet ya? Ya, seperti itu. Bukan ilmu itu. Bukan ilmu bisa hilang, mencuri bisa hilang, gitu. Bukan ilmu itu, bisa terbang, enggak. Bukan ilmu itu yang, itu semua ilmu yang akan membawakan neraka, bukan ilmu surga. Nah, lihat ilmu yang kita pelajari itu apa? Pertama kata, perhatikan, ayyul ikhwah, ini manhaj dan metode dalam ilmu yang kita pelajari itu ilmu apa? Qal, fa afdalul ulum fi tafsiril Quran. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa ya? Karena Al-Quran kalamullah. Setiap ilmu yang membahas tentang Al-Quran, kalamullah, ilmu yang mulia. Karena syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung pada kemuliaan yang dibahas, ilmu yang dibahas. Al-Quran adalah kalamullah, membahas tentang perkataan Allah. Jelas, maka ilmu yang mulia, afdalul ulum, memahami Al-Quran. Begitu para ulama menulis kira-kira yang bagus dalam tafsir, seperti tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, dan juga Imam Al-Baghawi, dan banyak tafsir-tafsir. Dan ini di antara tafsir yang perlu dimiliki oleh para thalabul ilmi, penuntut ilmu, tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, dan juga di mutaakhirin tafsir yang bagus ya, juga seperti Imam As-Sa'di. Ini perlu dibaca oleh para thalabul ilmi agar tahu tentang makna ayat dan lebih meresapi makna, ya, makna yang ia baca dan ayat yang dia pelajari, seperti itu. Tafsir Quran, wa ma'anil hadis, dan juga mana mana hadis Rasulullah SAW. Makanya para ulama orang kitab syuruhul hadis, ya, seperti Sahih Bukhari dan kitab Fathul Bari, dan jadi atau ulama-ulama yang lain yang bahas kitab tentang masalah makna hadis. Jadi mendalami makna hadis Rasulullah SAW, fawaid yang terkandung di dalam hadis tersebut, kemudian segi hukum, di segi banyak hal yang akan didapatkan dari mempelajari hadis tersebut. Jadi ilmu pertama Al-Quran, itu ilmu kita pelajari. Ilmu hadis, yaitu masalah hadis Rasulullah SAW, jadi Al-Quran dan Sunnah. Wal kalam bil halal wal haram, berbicara pembahasan tentang masalah halal dan haram. Maka nak makhluk sahabat itu apa yang telah dinukil dari para sahabat. Ya, keilmuan kita, keilmuan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dinukil dari para sahabat. Ini ilmu yang kita pelajari. Ini ilmu yang kita pelajari. Ilmunya dituntut, ini ilmu yang bermanfaat. Al-Quran dan Sunnah dan perkara-perkara halal haram, permasalahan agama yang ada asarnya, yaitu yang dinukil dari para sahabat. والتابعين وتابع تابع وتابعهم إلى أن ينتهي إلى زمن الأئمة المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. Itu ilmu yang ada pembahasan tentang masalah halal dan haram yang dikutip dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in, sampai pada zaman para a'immatul Islam yang masyhur, yang dijadikan sebagai panutan, yang diikuti, yang telah kami sebutkan namanya pada yang telah disebutkan namanya. Siapa yang telah disebutkan beliau tadi? Hah? Man? Siapa ulama para imam yang diikuti keilmuannya siapa? Ya, Abdul Mubarak, Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Thawri, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan yang lain-lainnya. Itu a'immatul Islam. Yang tidak satupun kitab ilmu yang antum baca kecuali pernah dapat pujian terhadap mereka, ilmuwan mereka. Qala kulana. Begitu. Jadi kita akan meninggalkan matadab para ulama. Loh, sekarang kita berterus terang saja. Apakah kita menginginkan ilmu? Nah, menginginkan ilmu. Bukankah para ulama dahulu telah mendapatkan ilmu? Nah, telah mendapatkan ilmu. Apakah kita lebih pintar daripada mereka? Tidak. Jika mereka lebih pintar dari kita, mereka mengikuti metode yang seperti ini dalam berilmu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, tapi keluar dari metode mereka, mungkinkah kita dapatkan ilmu? Rasanya jauh dari ilmu ya, jemaah. Mereka ulama, Imam Syafi'i kenapa sampai pada tingkat ulama yang seperti itu? Karena mengikuti ilmunya, ilmu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab ini. Imam Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Bagaimana keilmuan mereka? Inilah ilmunya. Al-Quran dan Sunnah nukil para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Begitu. Sehingga mereka menjadi ulama besar. Ulama besar. Mujaddid. Ya. Bahkan ulama-ulama zaman sekarang ini. Ulama-ulama besar zaman sekarang. Ulama ahli sunnah. Yang disegani. Yang karismatik dan juga yang jadi panutan umat. Yang terbaik yang telah meninggal. Ibn Baz, Taimin dan Syalbani rahimahullah dan lain-lainnya ulama-ulama besar dan yang sebelum mereka. Bagaimana keilmuan mereka? Kenapa mereka sampai kepada ulama di tingkat derajat keilmuan dan para ulama yang disegani dan menjadi panutan umat? Kenapa? Karena ilmu mereka qala Allah wa qala Rasul qala sahabat begitu. Ini pendapat Imam Malik Syafi'i kemudian mereka kaji ilmu tersebut. Nah, kalau kita maksudkan kita menjadi orang berilmu, jadi seorang santri atau mahasiswa, tapi ilmunya, ilmu mujarabat, ilmu hitam, ilmu sihir, jangan akan menjadi, itu kan jadi juga selesai nyantri, jadi apa? Bukan sihir. Jadi ada pesantren-pesantren juga menyajarkan sihir kepada muridnya. Ilmu pelet, ilmu macam-macam, ilmu santet dan seperti itu ada. Ada ya jemaah. Jadi ilmunya ilmu sihir itu. Sehingga menjadi nanti kalau tamat nyantri gitu, jadi apa? Dukun. Gitu. Jadi sebenarnya tempat-tempat atau pendidikan yang mengajarkan dukun itu sebenarnya banyak di sebagian ya pesantren-pesantren yang seperti itu. Ini yang sayangkan. Jadi antum di sini bukan santri, mahasiswa, ya. Dan calon mahasiswa. Sebentar lagi insya Allah akan terlihat siapa yang menjadi mahasiswa di sini. Insya Allah. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Qal, itu imam dan itu yang harus. Tabattu ma ruwiya anhum fi dhalika afdalul ulum ma'a tafaqquhihi wa ta'aqqulihi wa tafaqquhi fi. Menguasai apa yang diriwayatkan dari mereka fi dhalik dalam keilmuan tersebut. Ilmu Al-Qur'an, makna Al-Qur'an, makna sunnah tentang halal dan haram dinukilkan dari sahabat dan tabi'in. Itu yang dikuasai. Itulah ilmu yang paling utama. Disertai dengan tafahumihi. Dengan memahami pemahaman. Pemahaman dan mengetahui. Dan tafakuh. Dan juga tafakuhihi. Bersungguh-sungguh untuk belajar dalam keilmuan tersebut. Itulah ilmu yang paling utama. Itulah ilmu yang akan kita tuntut. Itulah ilmu yang kita pelajari. Naam. Wa ma hadatha ba'dahum. Apa yang terjadi setelah mereka minat tawassu, yaitu berlebihan dalam masalah keilmuan tadi yang kita jelaskan tadi, itulah khairah fi katsir. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan hal-hal seperti itu. Jadi sedikit kebanyakan. Beliau tidak menafikan secara seluruhan. Tapi ada. Tapi sedikit kebaikannya. Orang yang berakal apakah menginginkan sedikit atau yang banyak kebaikannya atau yang sedikit kebaikannya? Jelas yang banyak kebaikannya. Jadi ada kebaikan dalam perkataan orang-orang mutaakhirin. Jelas ada kebaikan itu ya ada di mana-mana dan juga ada sepanjang perjalanan manusia ada. Tapi kebaikan yang orang-orang yang berpisang ilmu dengan menghabiskan waktu cara lebih mendalami perkara-perkara yang seperti itu dan tidak dalilnya, qil wa qal dan banyak berbicara itu kebaikannya adalah sedikit. Illa an yakuna syarhan li kalamin kecuali perkataan itu merupakan syarah, penjelasan tentang perkataan yang berkaitan dengan perkataan ulama salaf. Maka disitulah keutamaan seperti ulama yang datang setelah ulama salaf seperti Imam Ibnu Qayyim, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Rajab. Mereka mensyarah perkataan ulama-ulama salaf. Dan itu sangat kita butuhkan. Kalau kita tidak kembali ke perkataan mereka, kita tidak tahu apa makna dari perkataan ulama salaf tadi. Seperti itu. Kita membutuhkan ilmu seperti itu. Kemudian kita sampaikan. Jadi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, perkataan ulama salaf, kita memerlukan keilmuan para ulama yang datang sepeninggal mereka, terkhusus ulama-ulama besar yang memahami makna dan maksud perkataan ulama salaf itu untuk kita jadikan sebagai apa? Sebagai apa? Alat bantu dalam memahami. Pemahaman konsep atau metode yang kita ikuti dalam suatu manhaj dalam memahami. Nah, wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim fa aktharuhu batilun wa la manfa'at fi. Adapun yang menyelisihi perkataan mereka, maka kebanyakannya itulah suatu kebatilan, tidak ada manfaatnya. Fa fi kalamihim fi dhalika kifaya, dalam perkataan ulama salaf tentang hal itu telah cukup, bahkan berlebih. Cukup, tidak ada nilai plusnya lagi. Berlebih. Cukup. Dan berlebih. Fala yujadu fi kalamin. Ini juga perkataan perlu dipahami. Ya, ini kaidah. Fala yujadu fi kalamin min man ba'dahum. Fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjud. Bi'aujazi lafzin wa akhsari ibarah. Man yuri terjem al-an? Ana ta'ib tujallah. Man yuri terjem li? Hah? Al-an yuri terjem al-an? Man yuri terjem li? Hah? Tadl, man yuri terjem? Aina rijal? Aya? Terjem li hadhihi al-ibara? Baik. Apa maksudnya ini? Qal fala yujadu fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjudun bi awjazi lafdhin wa akhsar ibarah. Wa la yujadu fi kalami man ba'dahum min batilin illa wa fi kalamihim ma yubayyinu butlanahu liman fahimahu wa ta'ammalahu. Baik. Man yusyarikuna? Ma had? Jika kita tawakkal hari ini. Syukurlah anjian. Ada terjemah? Afwan Ustaz, waktu sudah habis. Baik, kalau kuliah hal ini PR ini, ya, untuk harus diterjemahkan dan dipahami. Baik, kalau kuliah hal, karena waktu telah habis, kita tidak ingin memperpanjang kalam lagi, karena banyak bicara tercelahkan gitu tadinya. Ya. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Ada lagi buat operator Dawa Imam Syafi'i yang belum mendapatkan daftar hadir, segera saya sekarang sekarang juga. Apalagi yang belum mendapatkan daftar hadir di kolom pertama, segera ke bawah untuk mendapatkan, karena itu untuk menentukan jumlah atau siang yang akan depan. Dan juga setelah dan juga telah disediakan makanan ringan atau snack pada para peserta, segera diambil di luar sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang? Hah? Ada dua lana? Cer Alif kan? Abi kemarin dah. Kita nggak dua. Thank you.